Anda pernah dengar bagaimana dakwah salam di India? Di kota mana? Siapa dainya? Apa sekolah-sekolah yang ada yang dimiliki oleh salafiyin di sana? Pernah tahu? Siapa dia tahu? Siapa dainya? Ada masalah apa dia? Dalam. Enggak tahu ya? Keadaan salafiyin di Ethiopia. Syekh tahu siapa dainya? Apa kendala dakwah yang dihadapi oleh ikhwan salafiyin di sana? Kondisi salafiyin di Belgia, di Belgia. Syekh tahu apa yang terjadi di sana? Apa yang sedang menjadi masalah salafiyin di Belgia? Syekh tahu apa yang terjadi terhadap salafiyin di Amerika? Fitnah apa yang sekarang sedang menyibukkan mereka? Semua informasi itu masuk kepada beliau. Nah,